Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah melanjutkan apa yang sedang kita bahas dari risalah Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, yaitu kaifa takunu miftahan lil khair. Kaum muslimin, keagungan Islam mengarahkan umatnya untuk senantiasa dalam kebaikan dan berbuat baik untuk diri maupun orang lain. Dan keagungan Islam mengharamkan segala bentuk madarat yang akan menimpa dirinya maupun orang lain. Allah Subhanahu wa taala paling cinta kepada orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik seorang muslim adalah orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang mereka paling bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim diharamkan berbuat buruk baik untuk dirinya maupun orang lain. Inna Allah harama zulma ala nafsi. Allah SWT mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tazalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan pula kezaliman menimpa ini, aku pula mengharamkan kezaliman bagi para hambaku. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan lainnya. Demikian juga la dharara wa la dirara, sebuah kaidah yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahwa seorang muslim tidak boleh menimbulkan madarat, baik madarat itu akan kembali kepada dirinya sendiri atau madarat itu akan kembali kepada orang lain, akan menimpa orang lain. Sehingga benar-benar kita diplot menjadi umat yang terbaik untuk senantiasa berbuat baik untuk dirinya maupun orang lain, dan diharamkan berbuat kezaliman yang membahayakan dirinya maupun orang lain. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan? Ada beberapa yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Yang pertama, hendaknya kita faham betul bahwasanya sang pembuka Al-Fattah hanyalah Allah taala. Sehingga kita hendaknya senantiasa berdoa kepada, minta kepada Allah, bersandar jiwa kita kepada Allah, menyandarkan diri, menggantungkan urusan kita kepada Allah. Ini merengek-rengek bagaimana Allah mencurahkan kepada kita kebaikan dan membukakan untuk kita berbagai macam pintu kebaikan dan juga untuk orang lain. Ini yang pertama. Tanpa anda bersandar kepada Allah dan tanpa anda mendapatkan izin dari Allah SWT, maka tidak akan pernah terbuka kunci-kunci kebaikan. Yang kedua, jika anda ingin menjadi atau ingin terbuka berbagai macam kunci kebaikan, pintu-pintu kebaikan, dan juga ingin membukakan untuk orang lain juga pintu-pintu kebaikan, tegakkan tauhid dalam diri anda dan dakwahkan tauhid kepada manusia. Karena tauhid ini akan menuntun pemiliknya untuk berbuat baik dan menyempurnakan kebaikan sampai sesempurna-sempurnanya. Sehingga tauhid adalah akar kebaikan dan porosnya kebaikan. Akar yang akan menumbuhkan segala macam bentuk kebaikan sampai menjadi sebuah kebaikan yang sempurna. Sehingga tanpa orang mengajarkan tauhid dan tanpa dia menegakkan tauhid untuk dirinya dan mengajarkan tauhid untuk orang lain, maka jangan berharap akan terwujud kebaikan yang hakiki dalam kehidupan. Yang ketiga, al-ilmu nafi. Kalau Anda ingin betul-betul bisa terbuka berbagai macam pintu kebaikan, maka berilmulah tentang ilmu agama. Tanpa Anda berilmu tentang ilmu agama, nonsen, Anda tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan yang hakiki. Karena kebaikan itu hanya dengan kefahaman seorang terhadap agama Allah Ta'ala. Maka Allah tegaskan, mayuridillahu bi khairan yufaqu fidin. Barang siapa yang Allah faqih, barang siapa yang Allah kendaki kebaikan baginya, Allah akan faqihkan dia tentang agama. Allah akan fahamkan dia tentang agama. Demikian pula ketika Anda menginginkan di masyarakat, pada diri seorang itu tumbuh kebaikan-kebaikan dan semakin terbuka kebaikan-kebaikan, ajarkan ilmu agama kepada mereka, sehingga mereka mengenal hakikat al-haq dengan al-batil, bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, maksiat dengan taat, dan seterusnya. Yang ini semuanya adalah hakikat kebaikan. Orang yang mereka tidak mengenal ilmu syar'i, bahkan sering terkadang bukan sekedar tidak tahu tentang kebaikan, bahkan terbalik-balik. Dia sangka perkara yang buruk itu baik, dia sangka itu sebuah kebaikan, padahal hakikatnya keburukan. Sebuah telah dibawakan riwayat-riwayat berkaitan masalah itu. Yang keempat, kalau Anda betul-betul ingin terbukanya pintu kebaikan, maka tunaikan kewajiban. Setiap kewajiban yang diwajibkan Allah itu akan membukakan pintu kebaikan yang banyak. Baik dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari haji, dan seterusnya. Setiap kewajiban yang Allah wajibkan itu akan membuka untuk kita kebaikan yang banyak. Sehingga ketika Allah mewajibkan kita sebuah kewajiban, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri, agar kita menjadi orang kaya dengan kebaikan dan semakin melimpah ruah dengan kebaikan. Yang kelima, kalau Anda betul-betul ingin sekali terbukanya pintu kebaikan, jauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Perjalanan kita menuju Allah, kanan kiri kita ini penuh dengan pintu-pintu terbukanya, tapi pintu-pintu yang membuat kita belok dari jalan Allah Ta'ala, yang membuat kita terbegal, terjegal, sehingga kita tidak bisa meneruskan perjalanan. Setan itu ada di kanan kiri kita, membisikkan dan mengajak kita untuk belok ke jalan-jalan setan, sehingga jangan pernah melirik keburukan, jangan pernah mendekati keburukan, jangan pernah ini membuka pintu-pintu kemaksiatan. Yang kemaksiatan sangat mudah dijangkau, sangat mudah ini terjebak di dalamnya, karena digambarkan Nabi hanya seperti pintu yang tertutup korden, sehingga sangat gampang membukanya. Sehingga perjalanan kita, perjalanan terjal, gampang terpeleset, sehingga kalau tidak hati-hati, kita akan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Maka untuk terbukanya kebaikan-kebaikan, yaitu jauhi perbuatan kemaksiatan, apalagi sifatnya maksiat, itu adalah dia seperti garpu tala, dia akan menggetarkan kemaksiat yang lainnya, dan akan menjadikan maksiat itu beranak pinak, sehingga dia terjerat dalam lilitan maksiat dan susah untuk dia yakni terbebas dari perbuatan maksiat. Kebaikan, kalau Anda tunaikan kebaikan dengan sesungguhnya, dengan setulusnya, kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lainnya, sehingga Anda akan terus beredar dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, sehingga Anda menjadi ahlul khair, Anda menjadi orang betul-betul baik dan pemilik kebaikan. Kemudian yang keenam adalah yang keenam, ketika Anda betul ingin menghindarkan keburukan, yaitu jauhi fitnah, syubhat, syahwat. Karena fitnah ini seperti gandolan-gandolan membuat Anda ini kemudian terhalang untuk melakukan kebaikan. Anda jangan mendekati fitnah, jangan menjadi ahlul fitnah. Anda akan terjebak dalam kubangan fitnah, dan bahkan Anda akan membuat diri Anda membukakan pintu-pintu keburukan bagi orang lain. Ketika Anda menjadi pelopor fitnah, orasi, ganyang penguasa, ini ganyang, ini yang semisal itu, maka Anda telah bukakan pintu keburukan. Banyak manusia bisa terbantai dengan pintu, melalui pintu Anda. Sehingga jangan menjadi pelopor keburukan, jauhi fitnah-fitnah yang ada, akan membuat Anda selamat dan menyelamatkan orang lain. Para ulama telah memberikan nasihat yang sangat banyak berkaitan dengan ini, jenis-jenis ini, keburukan jenis ini. Yang ke sekarang kita masuk yang ketujuh. Oh, yang keenam tadi, yang keenam doa. Kalau Anda ingin membuka pintu kebaikan, yang keenam adalah doa. Doa adalah kunci pembuka pintu kebaikan. Segalanya berawal dari doa. Jangan lupakan doa, sehingga betul-betul setiap kita, hari kita ini, bagaimana Nabi kita mengajarkan dari begitu mata melek bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, full pelajaran doa penuh di sana, dan kita telah diajarkan doa-doa yang sangat manfaat oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk yang ke-8, yaitu arifku fil umur wa ta'ammul ma'annasi bi makarimil akhlak. Di antara kunci pintu-pintu kebaikan adalah Anda bersikap arifku fil umur, bersikap lembut dalam suatu perkara, bersikap lembut, ini halus, penuh kehati-hatian, wa ta'amul ma'annas, dan mempergauli manusia dengan bimakarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Kelembutan adalah akhlak dasar yang diajarkan oleh Nabi, oleh Allah dan Nabi-Nya SAW. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk menghadap Fir'aun, mendakwai Fir'aun, dan kita tahu kelasnya Fir'aun kayak apa. Fir'aun adalah orang yang telah melampaui batas. Idhab ila Fir'auna innaha tagha. Fir'aun melampaui batas. Dia mengatakan dirinya Rob, dia mengatakan dirinya ilah, ana rabbukumul a'la, ma lakum min ilain ghairi. Dia katakan, saya adalah Rob kalian yang paling tinggi, tidak ada ilah bagi kalian selain diriku. Ini perbuatan yang sudah super melampaui batas, yang makhluk yang tidak tahu tentang kadar dirinya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Fir'aun, memerintahkan Nabiullah Musa dan Harun untuk menghadapi Fir'aun, mendakwai Fir'aun, idhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan oleh kalian berdua, Fir'aun dan Musa dan Harun, kepada Fir'aun, qawlan layyinan, perkataan yang lembut, yang lin. Yang tujuannya pula Allah katakan, idhab ila Fir'auna innahu tagha, faqul halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Diharapkan dengan itu bersikap lembut kepada Musa, kepada Fir'aun, Fir'aun bisa kemudian diajak takut terhadap Allah SWT. Ini orang sekelas Fir'aun, Allah perintahkan Musa dan Harun bersikap lembut, padahal Musa dan Harun bagaimana betul-betul mengetahui tentang kekejaman, kekejian ini Fir'aun. Rasulullah SAW juga demikian, telah dipuji oleh Allah dengan akhlaknya yang sangat mulia sebagai faktor dakwah, sebagai faktor pondasi dakwah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau ya Muhammad SAW, sungguh engkau adalah pemilik akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Rasulullah SAW, sebelum diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, Allah telah siapkan dengan akhlak yang sangat mulia dari awal, sehingga orang tidak memiliki celah untuk mencaci, maki, mencela Rasulullah SAW. Bahkan mereka memiliki gelar yang sangat luar biasa untuk Musa, untuk Nabiullah Muhammad SAW, yaitu gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya di tengah-tengah kehidupan manusia yang banyak yang tidak bisa dipercaya. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika menjelang hijrah, ketika Nabi itu hijrah, itu harus memerintahkan Ali tinggal beberapa saat di Mekah. Apa tujuannya? Satu di antaranya untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy masih mempercayakan betul-betul tidak bisa ini luntur kepercayaannya kepada Nabi. Padahal dalam suasana Nabi menjadi orang yang sangat dicari-cari oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk dibinasakan. Ini akhlak. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang perihal Nabi? Fabima rahmati minallah lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dengan rahmat Allah kamu bersikap lembut kepada mereka. Seandainya engkau ini bersikap kasar ya Rasulullah, bersikap kasar berarti keras, mereka akan bubar dari sekitarmu. Mari kita lihat perkataan Syekh Abdul Razak hafizallahu taala berkaitan dengan bab ini. Minal umuri allati yakunu biha almar'u miftahan lil khair, di antara perkara yang hendaknya dimiliki oleh seorang mereka ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan adalah arifku fil umur, sikap kelembutan dalam segala perkara. Wa ta'amul ma'an nasi bi makarimil akhlak, dan mempergoli manusia dengan kemuliaan akhlak, dengan akhlak yang mulia. Ini adalah termasuk di antara kunci yang bisa membukakan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kenapa? Fa inna hadza min a'dhami rafid. Karena perkara ini kelembutan dan akhlak bermuamalah dengan akhlak yang bagus. Fa inna hadza min a'dhami rawafid li an takuna miftahan lil khair. Karena ini merupakan jendela, celah ini yang besar untuk menjadikan seorang itu menjadi kunci pembuka kebaikan. Wathiq ayyul akh almuwaffaq, percayalah anna sahibal akhlaqil faddah wal muamalatis sayyi'ah la yumkin ayaftaha biya quluban nas, bahwa pemilik akhlak yang buruk, cara mempergoli manusia yang jelek, orang akhlaknya kasar, kemudian muamalahnya jelek, sehingga orang itu kalau bertemu dengan itu resah, bersanding dengannya itu resah, gak ada ketenangan, gak ada ketenteraman, gak ada ketertarikan, dia khawatir mendapatkan sampluan kalimat, sampluan tangan, sampluan kaki, sehingga siap-siapnya itu terhina. Siapnya itu sengsara. Siapnya itu dia akan membuat hatinya sedih dan gelisah. Orang yang punya akhlak yang buruk, muamalah yang jelek, maka la yumkin an ayaftaha biya quluban nas, dia tidak akan mungkin bisa membuka hati manusia. Karena orang akan lari dari dia. Fitrahnya manusia itu enggak suka diperlakukan dengan cara kasar. Maka pelajaran yang sangat penting bagi seorang da'i yang ingin membuka bagi manusia pintu-pintu kebaikan, agar manusia mereka tertarik dengan kebaikan dan kemudian terbuka pintu kebaikan yang banyak, maka hendaklah mereka memiliki akhlak yang bagus, muamalah yang bagus. Waqad qala Allah ta'ala li nabiyihi sayyidi wa dali'a waladi Adam, Allah telah berfirman berkaitan dengan nabinya, tuannya para anak Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmati minallahi lintalahum, disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu bersikap lembut pada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, seandainya engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallam bersikap keras, bersikap kasar, berhati kasar, maka akan membuat mereka itu lari di sekitarmu. Karena memang wataknya manusia tidak mau disikapi dengan kasar, walaupun bahkan orang yang kasar sekalipun, orang yang suka ngomongnya itu jerat-jerat semaunya sendiri, orang yang kejam, orang yang bengis, orang yang zalim, itu seandainya dia ketemu dengan orang yang sekeras dia atau bahkan lebih keras dari dia, enggak suka juga. Coba dia disamplok sekali dengan omongan yang keras kepada dia, pasti enggak suka. Pasti enggak suka. Tapi kalau dia ngomong semaunya itu, drocos saja itu. Enggak sadar kalau itu tuh membuat hancurnya orang. Jadi kalau dia sendiri mendapatkan satu kalimat yang pedes juga enggak suka juga. Semua manusia wataknya begitu. Walaupun dia suka kasar itu, suka ngasari orang itu, dia dikasari sekali enggak akan suka. Maka prinsip yang diajarkan oleh agama kita ini luar biasa, masya Allah. Para ulama menukilkan sebuah ayat, ayat yang ringkas tapi mencakup totalitas akhlak. Yang mana itu? Yaitu firman Allah Ta'ala, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini prinsip pergaulan yang sangat mencakup. Khudzil afwa, jadilah anda pemaaf. Apa sih maksudnya pemaaf itu? Kita ketika bergaul dengan orang itu, manusia itu tipenya macam-macam. Dan orang yang membosankan, orang yang jelei itu lebih banyak daripada yang menyenangkan. Segala bentuk muamalah seseorang yang tidak menyenangkan Anda, kekurangan-kekurangannya kepada Anda, itu maafkan. Gampang, maafkan. Ini kalau kita menerima pergaulan orang. Biasanya egonya manusia itu, kalau manusia mempergauli saya, dia harus tahu tentang diri saya, harus paham tentang karakter saya. Ini manusia egois. Kita diajarkan menjadi pemaaf. Pemaaf itu artinya, yaitu terhadap segala kekurangan orang, maka maafkan. Pemaaf. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemaaf. Sangat pemaaf. Beliau hampir tidak pernah marah yang berkaitan dengan pribadi beliau. Kalau beliau marah berkaitan dengan agama Allah SWT. Kemudian, wa'mur bil urfi, dan tetaplah perintahkan kebaikan kepada manusia. Memaafkan itu bukan karena lemah, tapi karena kemuliaan akhlak. Dan tetap mengajarkan dan memerintahkan kebaikan. Kemudian segala bentuk tingkah pola orang yang bodoh itu berpalinglah dari mereka. Jangan ikut nimbrung di situ, jangan ikut menguatkan di situ, berpalinglah dari kebodohan manusia. Ini sikap muamalah akhlak yang sangat agung. Yang sangat agung. Kehidupan kita ini diwarnai dengan orang-orang yang jelei, yang membosankan, yang banyak kekurangannya, yang kita mesti banyak berlapang dada dan kemudian memaafkan kekurangan mereka. Dan kita tetap harus terus memerintahkan kebaikan-kebaikan agar kebaikan terus terberedar di tengah-tengah kehidupan dan tidak dilupakan manusia. Dan berbagai macam sikap orang yang bodoh itu, maka berpalinglah. Ini akhlak yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kemudian mari kita lihat, an-nufusu tanfiru minal ghalid, minal syadid, minal anid, min sayyi'il akhlaq. Jiwa manusia itu dia akan lari dari sikap keras, kasar, kemudian penentang, kemudian buruk akhlaknya. Hatta walau kana alladhi yaqulu lahum khairan. Bahkan walaupun itu yang Anda katakan itu, yang dikatakan itu kebaikan. Kebaikan kalau dibawakan dengan ketus, dengan keras, dibawakan dengan ini buruk, itu orang enggak suka. Enggak suka. Dia tidak cantik cara mainnya, tidak bagus penyajiannya. Penyajian yang buruk. Antum sajikan sate sate kambing maknyus, tetapi penyajiannya buruk. Tempatnya itu apa itu namanya itu apa yang dipakai untuk nadai kencing-kencing itu di rumah sakit apa namanya? Apa? Apa namanya itu yang dipakai untuk ngadai kencing atau iya, pispot. Coba sate nyus baru dibakar Donald atau diadai disajikan dengan api spot, nggak ada orang mau, muntah orang, karena caranya jelek penyajiannya itu. Demikian juga penyajian dengan muka yang sewot, kemudian penyajian yang buruk, cara penyajian yang buruk. Ini orang walaupun yang disajikan itu sesuatu yang sesungguhnya itu sangat menggairahkan, sangat selera, itu menjadi tidak nyaman, bisa orang kemudian lari. Maka sering berbagai macam kebatilan-kebatilan itu ditampilkan dengan servis yang sangat bagus, penampilan sangat bagus, dikemas dengan sangat bagus. Dan nanti melihat bagaimana mereka untuk menarik orang, pegawai bank, pegawai supermarket, atau tempat-tempat perbelanjaan dan sebagainya itu, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk memberikan servis yang bisa membuat pelanggan itu dia tergila-gila untuk datang ke situ. Ini sudah merupakan kaidah umum yang ada itu. Orang akan sangat itu menghargai servis-servis seorang, cara-cara dia yaitu melakukan yaitu muamalah. Maka para ulama kita ini sering memberikan wasiat kepada kita, apalagi di zaman yang seperti ini, zaman kebodohan banyak melanda di tengah-tengah manusia, zaman banyak syubhat-syubhat, zaman banyak para pemimpin penyesat, penipu. Kebenaran itu nampak asing dan nampak berat. Kebenaran itu nampak asing dan nampak berat. Ibaratnya pil itu menjadi pil pahit. Kalau pil pahit ini disajikan dengan cara yang lebih pahit lagi, orang betul-betul akan lari. Tapi kalau pil pahit ini disajikan dengan yang sesuatu yang bagus, sehingga masuk ke perut itu tidak terasa pahit, itu banyak orang yang mereka itu bisa ini menerima. Intinya bahwasanya akhlak yang buruk, muamalah yang buruk itu akan menjauhkan dari manusia. Muamalah yang bagus akan mendekatkan pada manusia. Sehingga walaupun yang Anda katakan itu benar, hendaknya dibawakan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, dengan cara yang menunjukkan rendah hati dan seterusnya. Fa inna ru'unata akhlaqi wa su'a muamalati wa fadhadata uslubi tunaffirun nas minhu. Karena sungguhnya ini akhlak yang jelek, muamalah yang jelek, kemudian cara-cara yang jelek, yang semuanya itu adalah cara-cara yang menjadi buruk, ini semuanya akan membuat manusia lari. Sikap-sikap yang ini enggak bagus, jelek, kasar, itu semuanya akan membuat manusia itu lari. Walihada yahtajul insanu liyakuna miftakan lil khair ayu'amila ma'an nas mu'amalatar rafiqah. Oleh karena itulah, orang yang barang siapa orang yang mereka itu ingin menjadi pembuka kunci-kunci kebaikan, ingin terbukanya kunci-kunci kebaikan, hendaklah membangun muamalah dengan manusia dengan muamalah yang rafiqah, muamalah yang lembut, muamalah yang baik, muamalah yang betul-betul yaitu bagus, enak, nyaman. Wa yukallimahum bil kalamit thayyib al hadi, dan berbicara kepada mereka manusia dengan kalam yang bagus, kalam yang manis, kalam yang menyenangkan, yang menyejukkan. Al kalamul ladzi fi tawadhu, perkataan pembicaraan yang menunjukkan sikap tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, minder, rendah hati. Rendah hati. Ini dia memiliki ketawadhuan. Dia tidak menunjukkan sikap sombong, lawan tawadhu itu sombong, angkuh, gembedi, gembendol, kemudian dia menunjukkan orang yang sok, menunjukkan ketinggiannya. Orang sifat seperti ini enggak akan disukai. Tawadhu, orang suka dengan orang tawadhu. Kepada siapapun, orang-orang yang memiliki ketawadhuan, orang akan suka dengan orang tawadhu seperti itu. Laisa fi at-ta'ali, di dalamnya tidak ada ketinggian, tidak merasa tinggi, merasa hebat. Walaisa fi at-tarofu ala nas, tidak merasa lebih tinggi dari manusia, lebih hebat daripada kamu, lebih tinggi daripada kamu. Walaisa fi at-tatawul alihim, dan juga tidak merasa lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan yang lainnya. Lau akhadtu atribul amthilata ala dhalik, kalau kita bisa mengambil contoh, aku buatkan contoh satu di antara contoh yang bisa kita tampilkan di sini. Min sunnati Nabi sallam la talabinal maqam. Kalau kita harus mengambil berbagai macam permisalan dalam masalah ini atau contoh-contoh perilaku Nabi dalam kelembutan akhlak, akan panjang banget pembicaraannya itu, panjang lebar, banyak sekali. Lakin antaribu misalan wahidan ajiban, akan nukilkan satu contoh yang sangat menakjubkan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah indama dakhala nabiyuna alaihi salatu wassalam Makkah fatihan fil baladi alladhi udhiya fihi ashadd al-adha. Ketika Nabi masuk Mekah sebagai sang pemenang membuka kota Mekah. Yang perlu kita fahami, dulu Nabi itu penduduk Mekah dan disakiti oleh orang Mekah dengan gangguan-gangguan yang sangat dahsyat. Gangguan fisik, gangguan mental, kemudian teror-teror fisik, teror-teror mental. Bagaimana perlakuan mereka kepada Nabi ketika Nabi berdakwah di awal-awal ketika dakwah di Mekah? Dari ucapan mereka keluar tuduhan-tuduhan yang sangat menyakitkan Nabi. Digelari majnun, wong idian, wong sinting, wong gendeng. Kalau Anda dilemparkan tuduhan itu, mesti akan sakit hati dan sangat mendalam hatinya itu. Apalagi Anda waras, kemudian alumni UGM, jurusannya umpamanya juga teknik kedokteran, dibilang wong idian, wong gendeng, wong sinting. Ini tentu adalah luar biasa. Nabi dikatakan dengan kadzab, sang pendusta, padahal Nabi orang paling jujur, yang paling betul-betul sangat jujur, enggak pernah mereka kenal Nabi berdusta. Nabi dikatakan as-sahir, tukang misahkan orang, tukang sihir, tukang pengaruh orang, sehingga terpisahkan satu dan yang lainnya, istri dengan suaminya, anak dengan orang tuanya, kawan dengan kawan lainnya. Ini tuduhan yang oleh mereka lontarkan bertubi-tubi kepada Nabi. Dan mereka melakukan gerakan-gerakan teror fisik kepada Nabi. Pernah Nabi diludahi mukanya, pernah Nabi ditindih di lehernya atau cengalnya itu kita sujud dengan yaitu jeroa atau kotoran hewan, jeroan hewan. Nabi pernah dirancang untuk dibunuh, Nabi pernah yaitu dipukul, dan seterusnya sampai terusir dari Mekah. Perlakuan mereka sudah betul-betul sangat luar biasa. Tapi ketika Nabi masuk ke kota Mekah, Nabi dengan akhlak tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada para hamba Allah, menjadi orang yang sangat pemaaf. Nabi masuk Mekah dalam keadaan merundukkan kepalanya ke kendaraannya sebagai tawadhu kepada Allah Ta'ala dan tawadhu kepada manusia. Dan Nabi melakukan itu jajak pendapat, kira-kira apa yang menjadi bayangan mereka, apa menjadi bayangan mereka seandainya Nabi, apa yang akan dilakukan oleh Nabi kepada mereka ketika Nabi membuka kota Mekah ini. Sampai kemudian Nabi katakan kepada mereka, idhabu antum tulaqa, silahkan kalian pergi, kalian tidak, ya kalian bebas, tidak terkena sanksi apapun. Nabi maafkan. Seandainya Nabi penguasa yang bengis, orang yang bengis, pemimpin yang bengis, yang kejam, maka begitu Nabi buka kota Mekah, akan tiap hari akan dipanggal itu kepala entah berapa banyak. Tapi Nabi orang yang lembut, yang lin, yang betul-betul pemaaf. Ketika Nabi masuk kota Mekah, dan Nabi sebelumnya disakiti dengan gangguan yang sangat dahsyat, dhaba Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pergi, Abu Bakar itu pergi, wa ata bi walidi, dan Abu Bakar datang dengan ayahnya. Abu Bakar ini pergi menemui ayahnya, lalu Abu Bakar membawa ayahnya, wa ata bi walidi, membawa ayahnya, wa waliduhu lam yakun qad aslama, waktu itu bapaknya Abu Bakar belum masuk Islam. Wa lam yakun qad aslama ba'du. Atabi ila Nabi. Abu Bakar beliau membawa ayahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dituntun menghadap Nabi. Mumsikan biyadi. Yang Abu Bakar itu memegang tangan ayahnya, dituntun untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menghadap presiden, menghadap khalifah, menghadap ini penguasa. Wa kana sya'ru lihyatihi wa ra'sihi wa hawajibihi abyad. Rambut bapaknya Abu Bakar, jenggotnya, kepalanya, alis-alisnya itu sudah putih semuanya. Sudah putih semuanya. Ini ka'anahu thagamah. Ka'anahu thagamah. Pohon yang daun dan buahnya putih. Sehingga intinya sudah kelihatan putih semuanya itu. Rajulun kabirun fisin, orang sudah tua, sudah sepuh, sudah tua. Umurnya sudah banyak, tua. Lihyatu bayda sya'ru abyad faja'a bihi Abu Bakr ila Nabi sallam. Rambutnya sudah putih. Jenggotnya putih, rambutnya putih. Abu Bakar datang dengan ayahnya menghadap Nabi Sallam. Famadza qala alaihi salatu wasalam, apa yang diucapkan Nabi waktu kedatangan Abu Bakar As-Siddiq itu dengan menuntun ayahnya itu? Kata Nabi, "Halla tarakta syekha fi baitihi hatta akuna ana atifi." Aduhai, kenapa engkau tidak biarkan saja ayahmu tinggal di rumah, biar aku yang mendatangi ayahmu? Ini akhlak yang luar biasa. Seorang ya ini penguasa tertinggi, kemudian dia dulu disakiti di negeri tersebut, kemudian menghadapi penduduk negeri itu dengan cara yang sangat luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa seperti ini. Menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Selayaknya beliau yang merasa ya ini perlu datang kepada orang tua seperti ini. Beliau sudah tua, tidaknya duduk di rumah saja, saya yang ingin datang ke situ. Maka beliau katakan, hadal khuluqur rafi al-azim min rajulin dakhala fatihan fi balati udhiya fi ashaddal adha. Mada yasna'u fil qulub. Inilah akhlak yang sangat agung, yang sangat tinggi, yang sangat agung. Dari seorang yang mereka memasuki kota Mekah sebagai pemenang, yang dulunya dia adalah disakiti di negeri tersebut dengan gangguan yang sangat dahsyat. Kira-kira apa yang akan muncul di hatinya orang yang diperlakukan dengan cara yang sangat luar biasa oleh Nabi tersebut, keindahannya. Summa wada'a alaihi salatu wassalam yadahu ala sadri, lalupun Nabi meletakkan tangannya ke dada, yaitu bapaknya Abu Bakar Siddiq, waqala dan mengatakan, tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah ini, maunya kamu bersyahadat la ilaha illallah dan saya adalah utusan Allah? Apakah engkau mau bersyahadat Allah la ilaha illallah Muhammad rasulullah? Kata ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, Ashadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ini masuk Islam di depan Rasulullah SAW. Ini ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kelembutan dalam berdakwah, kelembutan dalam mengajak, kelembutan dalam bersikap, kelembutan dalam membangun muamalah, ini akan bisa menjadi pintu pembuka, yaitu orang kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama, sikapnya Nabi kepada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan akhlak yang sangat mulia, dan itu membukakan pintu kebaikan bagi orang lain karena orang menjadi cinta Islam, kemudian senang dengan tauhid, senang dengan kebaikan, senang dengan sunnah, itu namanya Anda membukakan pintu kebaikan bagi orang lain. Beda dengan kalau Anda kasar, keras, bengis, itu bisa menutup ini pintu kebaikan, orang jadi lari, enggak mau. Wa qala alaihi salatu wassalam li Mu'ad ibn Jabal. Nabi pernah berkata pula kepada Mu'ad bin Jabal, wa wada'a yadahu ala katfihi, dan Nabi meletakkan tangannya di pundaknya Mu'ad, wa syabun saghirun min syabbani sahabah. Dia masih remaja waktu itu, Ibnu Abbas masih remaja, Mu'ad masih remaja. Di mana Nabi membuka perkataannya dengan menepuk pundaknya Mu'ad. Ya Mu'ad, inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, saya betul-betul mencintai Anda. Kalimat pembuka yang ibaratnya boleh jadi akan membuat hati itu celes. Bayangkan kalau umpamanya ada bupati mendekati Anda, kemudian nepuk pundak, kemudian saya betul-betul sangat mencintai Anda. Itu kayak digerocok. Mungkin orang merasa kayak digerocok. Ini kesejukan yang luar biasa. Ini bukan sekedar bupati, bukan sekedar gubernur, bukan sekedar presiden. Ini termasuk adalah utusan pencipta, sang pencipta langit dan bumi, seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diperlakukan demikian, tentu itu ada titik awal terbukanya kebaikan yang sangat besar. Orang akan tentu sangat welcome dengan sikap yang seperti itu. Kata Nabi, "Fala tada'anna buruta tubura kulli salatin antakul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Mu'ad, betul-betul aku sangat mencintai Anda. Tapi Nabi sang guru, sang pendidik, kecintaan Nabi kepada Mu'ad ini pun dalam kasus yang lainnya, Mu'ad telah dewasa menjadi seorang imam. Nabi tidak terhalang untuk marah kepada Mu'ad ketika Mu'ad yaitu melakukan sebuah kesalahan yang ini bisa membuat manusia lari. Apa itu? Pernah orang protes dengan panjangnya imam Mu'ad sampai dia keluar dari kini soft salat, dan kemudian bahkan dituduh munafik, dia enggak terima, maka kasus diangkat kepada Nabi. Nabi pun marah kepada Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad. Kecintaan Nabi kepada Mu'ad tidak terlarang untuk bersikap keras. Sehingga suatu saat sikap keras itu boleh. Ketika ada manfaat, ketika ada maslahat, sehingga lembutnya Nabi tidak menghalangi sikap keras kalau itu dibutuhkan. Sebagaimana kerasnya Nabi kepada Usama bin Zaid, orang yang sangat dicintai Nabi, bapaknya dicintai Nabi, tapi sayang cintanya Nabi kepada Usama bin Zaid tidak menghalangi Nabi keras dan marah kepada Mu'ad ketika melakukan kesalahan. Itu namanya guru, itu namanya pendidik, itu namanya orang betul-betul akan memberikan ini pengarahan yang baik. Kita butuh pendidikan yang seperti itu. Sehingga pohon itu berarti tumbuh, akan tumbuh lenceng, kuat, kokoh, berkarakter. Ini pendidik. Sekarang ini guru itu banyak dilecehkan oleh murid dengan batasan-batasan segala macam yang dibuat oleh manusia. Guru mengerasi murid, dilaporkan polisi, gurunya dipenjara. Guru ini memberikan pelajaran pada murid, di jalan, dicegat di jalan, dia tantang gelut sama muridnya itu, bawakan celurit lagi itu. Rusak pendidikan. Orang tua pun gak faham. Buahnya yang tidak faham. Orang tua nyerahkan anaknya untuk dididik oleh sang guru itu supaya menjadi anak yang lenceng, yang bagus, diberikan ilmu, karakternya bagus, sifatnya bagus. Dulu boleh jadi kalau ada guru itu memukul sang anak, kemudian anak lapor pada orang tua akan datang pada guru, nambah lagi pecut satu lagi, biar dipecut lagi anaknya itu. Ini karena orang tua yang tahu tentang jasa guru dalam mendidik anaknya itu. Sekarang guru gak karuan bentuknya juga. Karena serba takut untuk mendidik anak dengan benar. Karena metode pendidikannya itu banyak mengadopsi dari barat yang tidak mengenal agama atau pendidikan orang kafir, orang sekuler yang tidak mengenal karakter yang benar dalam ini beragama. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, kelembutan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, jangan pernah engkau tinggalkan sehabis sholat engkau berdoa dengan ucapan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Tiga perkara ini kebutuhan mutlak kita dalam kehidupan. Kita ini banyak lupanya berzikir kepada Allah Ta'ala itu. Kita ini diajarkan zikir oleh Nabi itu dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi full zikir. Coba teliti aja kita ini. Bangun tidur, siapa yang berzikir? Masuk WC, keluar WC, siapa yang berzikir? Kemudian keluar rumah, masuk rumah, siapa yang berzikir? Naik kendaraan, siapa yang berzikir? Kemudian zikir pagi, zikir petang, siapa yang berzikir? Kita minta kepada Allah agar Allah menolong kita ini supaya kita senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala, ingat lisan kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Kita ini mau makan kadang berapa kali, kadang-kadang kita dilupakan baca basmalah. Langsung lep gitu aja, lupa baca basmalah. Ini namanya lupa berzikir. Dia tidak ditolong Allah untuk dia diberikan taufik berzikir. Sehingga banyak zikiran yang kita lalikan, yang kita lewatkan. Padahal zikir ini bagi hati kita ini kayak ibaratnya kayak air, fungsinya bagi ikan. Kalau ikan itu keluar dari air, ya lambat laun akan mati. Hati kita, maka dikatakan Nabi, ini masalul ladzi yadhkurullaha wa ladzi la yadhkurullaha kal hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dan tidak ingat kepada Allah itu kayak orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang hidup, orang yang lalai dengan Allah, orang yang mati. Orang yang lalai kepada Allah itu ulai kaumul ghafilun, mereka orang yang lalai itu gaya hidupnya kayak binatang, ulai kaal an'am, ulai kaumul ghafilun, mereka ini punya otak, punya hati tapi enggak bisa dipakai untuk mengantarkan beriman. Dia memiliki mata, memiliki telinga tapi enggak bisa berfungsi untuk melihat yang menggerakkan iman dia. Ini orang yang lalai. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikri, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepada Engkau. Dia zikir hati, zikir lisan, zikir ini anggota badan. Wa syukri, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Kita ini menjadi orang yang suka yang ngeluh terus, enggak bisa-bisanya. Kalau ditulis itu berjilid-jilid, jilid 1, 2, 3, 4, 10 jilid lebih, ngeluh isinya keluar semuanya itu. Ini watak manusia. Tidak bisa mensyukuri nikmat Allah itu menjadikan dia pun kemudian merasa tersiksa setiap hari, merasa kurang, merasa dia tidak mendapatkan apa-apa, merasa sempit hidupnya. Sehingga dia tidak melihat banyaknya curah nikmat Allah yang Allah curahkan pada dirinya. Ini karena lupa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Orang yang mereka bisa melihat nikmat Allah, dia akan tergerak bersyukur dan akan menimbulkan rasa malu dia, karena apa yang dia lakukan kepada Allah dari ketaatan itu jauh sangat tidak sebanding dengan nikmat Allah. Ini akan bisa menggerakkan dia memiliki rasa malu kepada Allah Ta'ala. Wa husni ibadatik, ya Allah, tolonglah aku untuk memperbagus ibadahku. Ibadah kita ini kualitasnya itu terkadang kayak gumbali mukio, belas gak berkualitas, hanya akan tertolak, terbuang, karena tidak berkualitas, buruk. Ini pelajaran yang sangat besar. Kemudian farqun baina hadza wa baina man yukhatibu shaghir, ya walad, ya jahil, ya kada, kata beliau, beda. Bagaimana Nabi mengatakan pada Mu'ad dengan mukadimah yang bagus tadi, yang lembut, yang baik, dengan orang mereka mengatakan pada anak kecil umpamanya dengan ini le, atau ucapannya intinya itu menunjukkan tentang peremehan. Ya jahil, ya orang bodoh, ya anak yang bodoh, ya kada, dan seterusnya. Bi ibaratin ghalidatin, yang itu menunjukkan ibarat-ibarat yang ghalidah, yang kasar, yang keras. Maka ini akan menutup hati manusia. Orang Allah enggak tertarik, enggak tertarik. Akhirnya pun dia berlari, menjauh, menjauh. Ini karena sudah dia tutup dulu dengan kekasaran-kesaran tadi. Sikap-sikap yang kasar, keras, bengis tadi itu. Ini tunafirun nufus, membuat jiwa manusia lari. Menutup hati, membuat jiwa manusia lari. Rasulullah SAW bagaimana Masya Allah bersikap lembutnya pada orang-orang seperti mamanya ketika ada badui yang masuk masjid. Badui maklum, dia di pegunungan, tukang angon kambing, taunya adalah gunung, unta, kambing, unta. Dia masuk masjid, langsung mojok, langsung ngutur. Oh, betapa gregetnya para sahabat ini, sehingga para sahabat sudah ini ancang-ancang untuk yaitu menghardik orang badui tadi. Tapi kata Nabi, da'uhu, biarkan dia sampai selesai. Lalu Nabi mengajari kepada badui ini, menerangkan masjid itu apa dan bagaimana, kemudian mengajari semuanya bagaimana cara untuk menghilangkan ini kencingnya tadi. Ini sikap bijak dan sikap lembut. Coba kalau pas baru kencang-kencangnya kencing itu kemudian dihardik, dihentikan itu. Itu kayak mobil baru digas 100 km per jam, tahu-tahu dihentikan mendadak, itu bisa bahaya. Bisa bahaya. Orang baru kencing, kencang-kencangnya, terus langsung berhenti, pek. Atau nanti dia juga bisa malah kencingnya muncrat ke sana kemari, bisa lebih mudharat lagi. Maka Nabi bilangkan, biarkan. Lalu Nabi mengajari bagaimana kepada badui ini, kepada para sahabat. Sampai saking terkesannya orang badui ini, dia pun sampai bilang, Allahumma arhamni wa muhammadan walatarham ma'ghairana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan kau rahmati selain kami berdua ini, seorang pun. Ini ucapan ini menunjukkan karena kesan yang sangat mendalam kepada akhlak Nabi. Demikian pula Nabi kepada orang Yahudi juga memiliki sikap yang lembut. Pernah orang Yahudi lewat, atau Nabi lewat, orang Yahudi kemudian mengatakan dengan ungkapan Assalamualaikum. Ucapan ini kalau dalam bahasa kita terjemahnya, minta maaf ya, mu'e engkau ya Muhammad, mu'e engkau ya Muhammad, orang mudar engkau ya Muhammad. Ini ungkapan kasar. Aisyah yang mendengar itu panas hatinya itu. Apa kata Aisyah? Itu wa'alaikumussalam wa'la'nah, katanya. Ini balasan ditambah lagi oleh Aisyah, wa'alaikumussalam wa'la'nah, tambah laknat lagi. Kata Aisyah, jangan begitu ya, kata Nabi, jangan begitu ya Aisyah, mahlan ya Aisyah, jangan begitu ya Aisyah, inna rifqa, sesungguhnya kelembutan itu, la takuna la yakunu fi syai'ila, zana wala yakunu wala yumsau an syai ila syana. Kelembutan itu ketika menempel suatu akan bagus, ketika dicabut dari suatu akan nampak enggak bagus. Nabi memiliki sikap yang kelembutan kepada kawan, kepada lawan, kepada orang yang bodoh, ada kelembutan yang Nabi berikan pada mereka. Walihada man arada li nafsi ayyakuna miftahan lil khair. Oleh karena itulah barang siapa yang mengendaki diri itu menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, fal yatahalla bimakarimil akhlaq wa nabi wa nabilahu bima wa nabiliha. Barang siapa yang dia itu ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, maka itu adalah dia berpenampilan berhias dengan akhlak yang mulia, dengan keagungan-keagungan akhlak yang mulia, yang Nabi sendiri diutus oleh Allah, beliau mengatakan, innama bu'istu li utami mama salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang mulia. Dan kita diajarkan barang ada masalah akhlak ini seperti tamsilnya kayak pohon korma dan tamsilnya kayak ini lebah. Masalul mukmin, masalul nakhlah. Perumpamaan mukmin itu kayak nakhlah pohon korma. Pohon korma itu dari akarnya, batangnya, cabangnya, buahnya, semuanya manfaat. Semuanya manfaat. Buahnya dari yang pentil, kemudian rutab, korma seger, korma yang sudah matang, ini tamer, manfaat. Sampai termasuk yaitu daunnya, manfaat. Kalau di negeri kita ini kayak membuat simbol apa itu serba manfaat itu anak pramuka dengan pohon kelapa. Dari akarnya, batangnya, daunnya, kambilnya, semuanya manfaat. Daunnya itu dari yang muda sampai yang belarak kering manfaat. Sabitingnya itu manfaat. Kemudian kambilnya itu dari cengkir, kemudian degan, kemudian tua sampai ngentos manfaat. Kemudian kelapanya itu dari airnya, kemudian dagingnya, kemudian batoknya, kemudian sepetnya, semuanya manfaat. Ibaratnya tidak ada yang terbuang. Mukmin ditamsilkan demikian oleh Nabi, semuanya manfaat. Demikian pula lebah. Lebah itu akhlak thayyiban. Yaitu kalau makan-makan yang baik. Kemudian wawadu'at thayyiban. Kalau dia mencelak-mencelak yang baik. Dia mencelak-mencelak yang baik. Dia juga mengeluarkan produk yang baik. Manusia mukmin diplas seperti itu. Dia tidak mengambil kecuali yang baik. Produk dia adalah baik-baik. Dia tidak membuat kisruh lingkungan. Ini adalah tamsil seorang mukmin. Bapak sekalian, semoga manfaat. Ini yang kita sampaikan pada surat ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi orang yang benar-benar yaitu berakhlakul karimah, bermuamalah yang bagus, yang tumbuh dari akidah tauhid seorang mukmin, yang tumbuh dari keimanan seorang mukmin kepada Allah SWT. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya. Bismillah. Kalau keluarga kita dihina, itu apa boleh kita marah, Ustaz? Ya, secara umum orang dihina itu marah itu biasa, tapi mengendalikan nafsu amarah, kemudian kita bisa yaitu ngalah, itu akan banyak malaikat yang mendukung kita. Abu Bakar Siddiq pernah dicaci maki oleh seorang. Nabi waktu itu ada di situ. Abu Bakar tidak membalas. Nabi pun nampak ridha dengan perbuatan Abu Bakar Siddiq. Sampai orang ini tambah nyelangkrak sehingga Abu Bakar Siddiq mulai membalas ini hinaan orang tadi. Nabi mulai kemudian pergi, dikejar oleh Abu Bakar Siddiq. Alasan kenapa kok pergi, Nabi katakan tadi ketika Anda dicaci maki dan tidak membalas, malaikat yang membalas. Dan ketika Anda membalas, malaikat pergi, setan datang, aku enggak sudi dekat dengan setan. Sehingga kalau dia maafkan dia doakan kebaikan, Anda ini mengalah jauh lebih baik, dan itu akan menjadi kunci kebaikan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, apabila kami dulu waktu kecil tidak diakikahkan oleh orang tua, apakah kami apabila kami sudah menikah sekarang masih harus mengakikahkan diri kami sendiri atau kami berkorban? Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama, singkat ceritanya itu, pembahasan para ulama, ya silahkan Anda berkorban dan silahkan Anda akikah. Bisa dua-duanya Anda lakukan ketika Anda memiliki kelapangan itu rezeki akikah, dan kemudian juga berkorban, atau berkorban dan juga akikah ketika Anda dulu merasa belum diakikahi oleh orang tua dan Anda sekarang memiliki kemampuan diluaskan rezekinya. Maka dalam pembahasan fikihnya para ulama, yaitu silahkan Anda korban dan silahkan Anda juga bisa akikah juga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah puasa Syawal boleh lebih dari 6 hari, Ustaz? Puasa Syawalnya itu paketnya 6 hari. Tapi kalau Anda mau menambah puasa di hari Syawal, puasa Senin Kemis, puasa kemudian Ayyamul Bid, itu adalah tidak ada masalah. Tapi puasa Syawal sendiri yang punya keutamaan khusus adalah 6 hari, yaitu di hari Syawal bisa urut, bisa tidak urut. Kemudian Anda bisa menambah dengan Senin Kemis, Anda bisa menambah dengan puasa yaitu Ayyamul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah, dan Anda atau Anda maksimal bisa Dawud selesai apa itu namanya Syawal, Anda bisa lanjutkan dengan Dawud, memangnya dari berturut 6 hari guna Anda Dawud satu hari puasa, satu hari berbuka, itu maksimal adalah puasa Dawud. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, Ustaz izin bertanya, jika kita merasa sudah memaafkan kesalahan seseorang, tetapi apa yang pernah beliau perbuat di masa lalu belum bisa kita lupakan, apakah itu termasuk sikap pendendam? Jazakallahu khairan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu namanya ya belum memaafkan. Memaafkan itu afu, afuan, afun, afuan. Itu namanya menghapus. Kalau dia sudah memaafkan tapi enggak hilang, itu ya namanya sisa-sisa yang Anda memaafkannya belum sempurna. Maka dalam ayatnya itu Allah katakan itu wasari'u ila mafirati min rabbikum wa jannatin ardhuha samatu wal ardhu uyatil mutaqin. Alladzina yunfikuna fi sarai wa dhara, kemudian wal kadziminal ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ada tingkatannya. Pertama, wal kadziminal ghaidha, ketika kita mendapatkan sikap orang tidak benar, bagaimana kita berusaha untuk bisa menahan marah. Terkadang orang bisa menahan marah tapi enggak memaafkan, maka lanjutkan dengan memaafkan. Memaafkan itu menghapuskan keburukan dia dari diri kita, sehingga kita maafkan, dianggap dia sudah hilang. Ini keburukannya itu. Memaafkan ini terkadang enggak berbuat baik sama dia. Meningkat lagi, berbuat baiklah sama dia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh menggabungkan niat puasa Syawal dan niat puasa Ayyamul Bid? Sunnah dengan sunnah itu insya Allah bisa digabungkan, apalagi punya kebiasaan yang punya Ayyamul Bid, kemudian jika Anda punya kebiasaan Ayyamul Bid dan kemudian Anda pengen puasa Syawal atau puasa Senin Kemis dengan puasa Syawal, sunnah dengan sunnah bisa digabungkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita perbaikan tapi tidak ada kata maaf? Gimana perbaikan tidak kata maaf itu bahasa basi? Gimana antum akhirnya baik, ada hatinya dendam atau hatinya penuh dengan ini kemarahan, susah itu. Ya kalau Anda baikan, kenapa enggak luar dalam, kenapa enggak lahir batin? Anda berarti ini palsu, penampilannya palsu. Anda tidak memaafkan Anda, kalau Anda ya, hendaknya Anda paling enggak menasihati sama dia kalau dia tetap dalam keadaan buruk. Bagaimana Anda berbaik sama dia dan Anda tidak memaafkan dia? Orang tidak memaafkan itu biasanya tidak bisa berbuat baik. Ini berbuat baik tapi enggak memaafkannya. Tak apanya mesti itu memaafkan kemudian berbuat baik sama dia sehingga pahalanya melimpah ruah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sekalian, semoga manfaat. Kita cukup sekian dulu. Insyaallah kita lanjut pembahasan yang akan datang binillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.